Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Binasta'ina lam nuridunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid bi lisani wa ahdi qalbi bijahin nabi wa sahbihi al-ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kula harfin lukubayuk taqabal al-abim biharab tahirin amma ba'ali. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa ra'a wa nafa'na bi bi'ulumi fid darini amin. Al-hath wa la talabil ilmi ila qawlihi fa'idah al-rabi'ah. Qila man lam yata'alam fi sigarihi lam yataqaddam fi kibarihi. Enggak salah anak-anak suruh hafal ini ya. Syair ya. Udah hafal belum? Nah. Nanti anak tes. Jam kedua. Man lam yata'alam fi sigarihi lam yataqaddam fi kibarihi. Barang siapa yang tidak belajar pada masa mudanya, maka dia tidak akan maju di masa tuanya. Barang siapa yang tidak belajar di masa mudanya, maka dia tidak akan maju di masa tuanya. Dia faedah khamisah. Faedah yang kelima. Min kalami Amirul Mukminin, berupa kalam Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian menjadi pemimpin. Tafaqqahu, belajarlah kalian qabla an tusawwadu, sebelum kalian menjadi pemimpin. Qala al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi berkata rahimahullah taala, maknahu, makna daripada perkataan sahabat Umar bin Khattab, ijtahidu, bersungguh-sungguhlah kalian fi kamali ahliyatikum, di dalam kesempurnaan belajar kalian. Fi kamali ahliyatikum, dalam kesempurnaan belajar kalian. Wa antum atsba'un qabla an tasiru sada. Kalian itu akan diikuti sebelum kalian menjadi pemimpin. Fa innakum, maka sesungguhnya kalian, fa innakum, maka sesungguhnya kalian, idza sirtum sadatan, apabila kalian menjadi pemimpin, idza sirtum sadatan, apabila atau jika kalian menjadi pemimpin, matbu'ina, diikuti orang-orang, defense banyak orang, disenengin banyak orang. Imtana'tum minat ta'allum, kalian tidak akan bisa belajar lagi. Kalian tidak akan bisa belajar lagi. Lirtifa'i manzilatikum, karena tingginya kedudukan kalian, karena tingginya kedudukan kalian saat itu, wa kathrati asyghalikum, dan banyaknya pekerjaan, dan banyaknya pekerjaan. Jadi di sini Imam Nawawi mentafsirkan kalam sahabat Umar bin Khattab tafaqahu qabla an tusawadu. Tafaqah, belajarlah kalian sebelum kalian jadi pemimpin. Beliau Imam Nawawi mentafsirkan bahwasanya kita ini disuruh untuk bersungguh-sungguh belajar mumpung masih muda. Ini kan masih muda semua. Ada yang sudah tua? Hah? Paling 17, 15 kan? Masih muda-muda semua. Jali ada yang umur 60 tahun. Ada 60 di sini. Hah? Enggak ada. Maka mumpung kalian masih muda, nah, kalian belajar sungguh-sungguh saat ini. Jangan malas-malesan, nanti aja dingin. Jangan malas-malesan, jangan tidur, jangan ngantuk, jangan goib, jangan banyak majelis tapi banyakin majelis. Paham ya? Bentar. Halo, assalamualaikum. Paham ya? Tuh, mumpung masih kecil, gunakan untuk belajar masa muda. Karena kalau kalian sudah jadi pemimpin, minimal pemimpin rumah tangga, walaupun pemimpin rumah tangga kalian tuh suami kalian, jelas ya, tapi kalian nanti akan memimpin anak kalian. Dan terkadang suami itu, kalau suami yang betul-betul profesional ya, yang sayang sama istrinya, itu dia akan manja sama istrinya, kadang ngeselin juga ya. Jadi seorang suami manja sama istri. Jadi suami itu, laki-laki itu akan terlihat seperti anak kecil di depan orang yang dia cintai. Jangan heran, jangan kaget. Loh kok suami anak kayak anak kecil gini? Paham ya? Itu tandanya suami kalian tidak akan mempoligamikan kalian. Tapi kalau sama kamu nggak pernah manja-manjaan, nggak pernah so sweet so sweet, tidak pernah romantis, rokok makan gratis, ya kan, makan disediain, lapar yang perut aku lapar nih, pengen dimakan, disuapin sama kamu, nggak pernah gitu, itu tanda-tanda kamu akan diduain sama dia. Itu kok tahu beb, dia pengalaman. Rata-rata yang sayang sama istrinya pasti akan manja, pasti itu sifat kanak-kanaknya akan kelihatan. Paham ya? Itu seperti itu kalau suami yang sayang sama istri. Dan memang dianjurkan begitu biar rumah tangga itu harmonis. Istrinya manja sama suami, suaminya manja sama istri. Nah, itu jangan kaget kok anak kenal orangnya sangar pidatonya. Oh, mukanya garang, tapi kok nikah sama anak kok begini kelakuannya? Itu karena sayang. Paham ya? Itu memang sifat laki-laki seperti itu. Memang rata-rata seperti itu. Justru kalau enggak manja sama kamu, itu dipertanyakan, jangan-jangan suami saya ini kawin lagi. Kok enggak pernah manja sama saya? Paham ya? Bahkan kalau udah masa seperti itu susah mau belajar. Mau belajar kapan? Paham? Apalagi kalau sudah berkeluarga, susah. Bisa belajar kalau dipaksa-paksakan, bisa, tapi tidak seefisien, tidak semaksimal sekarang ini. Waktu muda. Sekarang kan kalian enggak ngapa-ngapain. Ya, subuh belajar bisa. Pagi jam berapa? 7:30 ya. 7:30 sampai azan zuhur belajar. Berapa jam itu? Ya kan? Malamnya belajar. Habis zuhur istirahatlah, capek kan. Habis asar bisa digunakan untuk menghafal. Jadi harus sungguh-sungguh. Ini kata Imam Nawawi. Karena kalau kalian sudah jadi pemimpin, apalagi laki-laki, itu susah. Ana ya, contoh-contoh yang nyata lah diri ana sendiri. Bukannya sombong, tidak. Contoh nyata aja. Ya. Dulu kita orang mondok belajar itu, ya betul-betul belajar. Paham? Karena di Dalwa itu dikenal kutu buku. Kalau kumpulan anak muda itu kutu buku itu jelek kan. Image-nya kayak jelek gitu. Padahal bagus kutu buku. orang rajin membaca buku. Tapi memang dasar anak-anak muda tuh pikirannya mau gaul, tahu, anak gaul. Jadi kalau kutu buku ini dianggap tidak anulah, tidak bisa bergaul sama mereka. Tapi nyatanya tidak. Sekarang justru yang kutu buku yang sukses. Kawan-kawan yang kutu buku, ya kan? Paling anak-anak muda remaja aja. Ya sudah, belajarnya berjamaah, kelompok, habis anu, pokoknya masa-masa indah itu, masa-masa di perpustakaan dulu. Paham ya? Tapi sekarang susah. Jangankan mau belajar, mau mutola'ah untuk tausiah saja susah. Ada undangan maulid Nabi, ada undangan ini itu, mutola'ah dulu sebelumnya, takban. Paham? Ini aja gak sempat mutola'ah. Karena tadi malam tuh dua acara sekaligus. Habis kalian nih, habis tadi malam ngajar, diundang tahlil, habis tahlil ada acara maulud. Yang gak besar-besaran, gak bisa sebesar Habib Ridho Minyaya, kecil-kecilan, level kampung. Tapi kan acara juga. Pulang-pulang sampai jam 11, jam 12 malam, hujan lagi. Anak gak bisa tidur itu. Ya, nulis dulu laptopnya ngeheng, baru tidur sampai jam 2. Gak sempat mutola'ah. Paham? Biasanya anak mutola'ah. Biasanya. Karena apa? Karena sudah kasra asyghal. Pekerjaannya sudah banyak. Kalau laki-laki tiap hari diundang tausiah. Kalau istri apa suaminya ustaz. Tiap hari diundang tausiah, diundang orang. Kalau kamu nikah sama ustaz, kalau kamu menikah sama ustaz, ya kamu harus siap mengambil resiko. Paham? Resiko suami ustaz itu harus siap ditinggal. Rata-rata di mana seperti itu. Kok Habib tahu, Beb? Ya, di samping ana pengalaman sendiri, murid-murid ana juga ngadu seperti itu. Ana kan juga ngajar perempuan dulu di Cirebon. Tahun 2014. Rata-rata yang wanita murid-murid ana itu sudah menikah. Salah satunya ada di Kakap sana. Nah, namanya Ustazah Humairo. Zuatnya sama murid ana juga, sama supir ana waktu di Cirebon. Namanya Ustaz Amin. Jadi supir ana nikah sama murid ana, dua-duanya murid ana. Karena ana gurunya, jadi istrinya ini mengadu kepada ana, sering ditinggal sama suaminya. Termasuk kemarin lahiran kan satu bulan di rumah ana, kesian kan? Karena memang anak pondok ini rata-rata serba ndak bisa. Ya, ndak bisa ngasuh anak, ndak bisa ngurus ke rumah sakit, bingung karena di pondok terus. Ketika di luar nanti mau melahirkan kemana ini, bayarnya kemana, bingung. Ya sudah dibantu, satu bulan di rumah. Sampai basuhin anak pun dibantu. Kan? Karena kesian. Tapi itu laporkan, sering ditinggal. Suaminya sering diundang orang. Terkadang ada urusan pondok, gini-gini. Ya anak bilang, ya risiko kamu. Risiko menikahi ustaz. Kalau tidak mau ditinggal, jangan nikahin ustaz. Karena memang ustaz itu harus dipanggil. Bentar-bentar dipanggil tahlil, bentar-bentar dipanggil talqin, ya kan? Bentar-bentar dipanggil hajatan, bentar-bentar dipanggil pengajian. Memang ustaz itu bukan punya kamu, tapi punya masyarakat. Itu resiko. Kalau kamu enggak mau ditinggal, ya cari selain ustaz. Paham? Nah, ini kembali ke tema. Nah, kalau perempuan sudah, makanya mumpung masih muda ini, ya harus kamu gunakan waktu muda kamu untuk belajar. Jangan digunakan untuk selain belajar. Main boleh, siapa yang tidak melarang main? Tapi sewajarnya lah, jangan sampai berlebihan. Bermain agar tidak sumpek, kembali semangat lagi untuk belajar. Itu bagus. Karena memang masa muda. Nanti kalau kamu sudah 25 tahun ke atas, apalagi kalau sudah menikah, kan mau menikah semua nih. Ada yang tidak mau? Ya kan? Pasti mau semua, tapi tidak tahu kapan. Ya, kalau perempuan tuh biasanya umur 25 tahun udah paling akhir lah. Karena udah 26 tahun udah nggak laku lagi kan. Susah mau lakunya lagi. Itu rata-rata umur 25 tahun udah pada menikah. Lah itu sudah susah mau belajar. Tidak bisa lagi. Paham? Bisa belajar, kalau dipaksa-paksain bisa, tapi enggak semaksimal waktu masa muda. Maka mumpung belum datang masa itu, maka gunakan waktu kalian untuk belajar. Jangan malas-malas, jangan goib, jangan tidur, jangan tak hafal. Harus semangat. Karena apa? Nanti akan datang suatu masa di mana masa itu kalian tidak akan bisa belajar. Dan kalian akan menyesal, mengapa dulu saya tidak belajar. Paham? Kalian akan nyesel, pasti nyesel. Ketika, apalagi yang paling sesek di hati itu, ketika kalian lihat teman kalian sukses, kamunya gak sukses. Itu sesek hati. Paham? Ya Allah. Padahal satu kelas dengan anak. Padahal dulu geng anak itu, kok bisa dia jadi anak tidak? Itu sakit hati, nyesel itu. Nyesel, coba dulu anak belajar. Bisa balik lagi masa muda. Kan gak bisa. Ya kan? Gak bakal bisa. Namanya tamani kalau dalam balago. Ya. Apa itu? Fa'ukhbiru bima fa'alal musyib. Yang syairnya itu. Lupa. Nah. Yang syairnya itu kan. Yang pernah dipelajari dalam ilmu balago itu. Ya. Faham ya? Wahadha makna qawlil imam syafi'i. Inilah makna daripada perkataan Imam Syafi'i. Dan inilah makna daripada perkataan Imam Syafi'i. Tafaqqah qabla antara'as. Belajarlah kalian sebelum kalian menjadi pemimpin. Tar'as, pemimpin. Fa'idha ra'asta, maka apabila kau sudah memimpin, maka apabila kamu sudah memimpin, fala sabila ila tafaqquh, maka tidak ada jalan untuk belajar. Maka tidak ada jalan untuk belajar. Itu ya. Sebelum kalian jadi ini, ingat-ingat perkataan Imam Syafi'i. Sebelum kalian jadi pemimpin di luar nanti, kalian ini akan jadi pemimpin kan? Minimal pemimpin di daerahnya masing-masing. Ya, kamu tinggal di mana? Hah? Apa enggak dengar? Tabrani Ahmad. Oh sana ya. Minimal kamu jadi pemimpin daerah kamu. Iya kan? Pasti itu. Atau nanti ikut suaminya, jadi pemimpin daerah suaminya. Lebih-lebih dapat jodohnya ustaz. Nah, langsung amin deh. Ustaz kamu kan pasti nanti jadi pemimpin kan di masyarakat. Imbasnya ke kamu. Kamunya nanti dipanggil ustazah. Bahkan malu kalau ustazah gak siap. Paham? Nah, kalau gak siap, gak ada jalan untuk belajar lagi. Masa nanti kalau jadi ustazah mau nanya, kalau saya ini lagi haid, kalau begini gimana? Aduh lupa saya. Bentar ya, saya lihat kitab dulu. Wah, selahi orang. Bentar ya, saya tanya suami saya dulu. Masa kan gitu? Kan tidak mungkin kan? Paling tidak tuh masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, kamu sudah tahu. Karena kan calon ustazah. Ya kan gitu. Kita enggak tahu masa depan itu apa. Nanti terka yang paling buruk yang terjadi. Paling buruk terjadi, paham? Sehingga itu sudah siap kalau menghadapi keadaan yang terburuk. Paham? Sekarang ini belajar. Hafalkan syair-syair, ayat-ayat Al-Quran yang penting-penting dihafalkan, fikihnya difahami, difahalkan syarat-syaratnya kalau belajar fikih, belajarnya tambah serius, ya kan? Majelasnya disedikitkan, diatur, waktunya itu diatur. Sebelum tidur, baca buku. Dalam satu bulan nih anak harus khatam buku. Beli buku apa misalnya? Misalnya buku sejarah Nabi Muhammad SAW. Beli yang tebal. Nanti harus target. Satu bulan anak harus khatam buku ini. Allah mak tebal lah beb. Satu bulan bisa. Dibagi. Paham? Nanti khatam kitab ini diulang lagi. Baru masuk bulan ketiga beli buku baru. Jangan satu kali khatam selesai. Lupa itu. Minimal dua kali khatam kitabnya. Gitu juga Al-Quran. Harus hafal ayat-ayat dasar. Sehingga kalau pidato langsung keluar. Ayat-ayat yang yang umum terjadi di masyarakat lah. Paham? Itu harus hafal hadis-hadis, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus hafal minimal 1500 hadis. Harus hafal itu. Jangan hadis arba'in ya. Itu pun tak hafal semua. Paham? Nih, mumpung belum jadi pemimpin, mumpung belum datang masa itu. Kalau sudah datang masa itu, kalian akan menyesal. Kalian akan menyesal. Kenapa anak tidak belajar dulu? Ya kalau sudah menyesal, jangan nanti cari anak, jangan nanti cari ustazah, jangan nanti cari Habib Ali. Nyesal anak Habib dulu anak tidak belajar. Jangan, anak tidak mau dengar rombongan itu. Malah anak ejek ini, salah ente tidak belajar dulu. Paham? Mumpung belum dah datang. Dan ini sudah kejadian, sudah banyak. Malah ada ustazahnya ngajar di sini. Tidak usah anak sebutkan namanya. Datang, nyesal anak dulu nakal, kata dia. Paham? Coba dulu anak belajar. Ya kita, karena anak kesian, ya anak motivasi. Ya sudahlah, seseorang itu sudah ada jalan hidupnya. Syukuri aja apa yang ada, ya kan? Paling tidak kamu bisa mengajar walaupun anak-anak kecil, kata dia. Anak bilang gitu. Tapi tetap nyesel anak. Itu pada level usaha. Masih menyesal. Apalagi yang gak jadi. Dan dia ngajar di sini. Datang curhat ke anak. Itu. Jadi anak ini adalah tempat curhatan semua masyarakat. Paham ya? Semuanya curhat ke anak. Datuk-datuk pun curhat. Kalau anak curhat ke siapa? Itu ya. Faedah ke-6. Ishtaka wahidun ilal Habib Abdullah Al-Haddad. Seseorang mengadu kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Seseorang mengadu kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Qillatar rizki. Rezekinya yang sedikit. Rezekinya yang sedikit. Faqala lahu. Maka Al-Habib Abdullah berkata kepadanya. Maka Habib Abdullah berkata kepadanya. Ihmil kitabaka watulubil ilma. Bawa kitabmu. Ambil kitabmu. Bawa kitabmu. Watulubil ilma. Dan tuntutlah ilmu. Bawa kitabmu dan tuntutlah ilmu. Seseorang mengadu kepada Habibullah, Habib, anak ni rezeki sempit. Tak ada duit. Bingung nak makan apa besok. Hadir majlis ilmu. Jadi hadir majlis ilmu tu sebagai salah satu sarana Allah membukakan pintu rezeki kepada kita. Apalagi kalian ini tiap hari belajar. Orang yang hadir majlis taklim itu satu minggu satu kali, itu sudah cukup untuk membuka rezeki dia dalam minggu itu. Paham? Apalagi kalian ini. Yang dapat bukan kalian, orang tua kalian. Paham? Bisnisnya sukses, yang jual ayam, ayamnya laku. Yang jadi tukang, setiap hari dapat job. Di samping itu diberikan keselamatan, ya kan? Tukang dikasih keselamatan, dikasih ketenangan, tidak pernah kurang rezekinya, selalu cukup. Kan sudah Allah pembahasan dulu kan, sudah anda bahas. Inna Allah takaffala li talibil ilmi, inna Allah takaffala rizqan li talibil ilmi. Allah menanggung rezeki para penuntut ilmu. Kata Habib Abdullah Haddad, hadza takaffulun khas ba'da takaffulin am. Ya kan? Jangan dilupa itu. Jadi kalau ada misalnya ada yang datang kepada ente minta amalan. Minta amalan, wirid-wirid, pelancar rezeki, suruh dia hadir majelis ilmu. Dia hadir majelis ilmu paling tidak satu minggu satu kali. Paham? Itu sebenarnya kurang kalau satu minggu satu kali. Karena di pertemuan awal kan Al-Habib Idrus Al-Habsyi kan mengatakan Imam Al-Musili kan, Imam Al-Musili mengatakan hati kalau tidak dikasih ilmu selama 3 hari ya yamut, mati dia kan. Paham? Jadi paling tidak 3 hari sekali harus hadir majelis ilmu. Rezekinya lancar. Kalam Habib Ali bin Syihab itu sumbernya ini. Berikutnya qala Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas berkata, "Lamma jitu ila Sayyid Ahmad Dahlan." Ini kita artikan dulu baru anda jelaskan. Tatkala aku mendatangi Sayyid Ahmad Dahlan awalan pertama-tama, Pertama-tama beliau mendatangi gurunya Sayyid Ahmad Dahlan. Sayyid Ahmad Dahlan ini orang Indonesia. Paham ya? Orang Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pendirinya Muhammadiyah. Kalau pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Paham? Beliau berdua ini sama-sama murid Syekh Ahmad Khatib Sambas, orang Sambas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini orang Hadramut, buta. Beliau matanya buta, tapi dari kecil sudah ditampakkan karomah. Jadi sama kawan-kawan beliau masih kecil dibuatin lubang. Habis itu ditaruh umpun. Ayo ye, Beb, main. Jadi dipegang. Habib Ahmad ini ditaruh tengah-tengah, kawannya kiri kanan. Dipegang, larinya bareng-bareng. Depannya ada lubang. Jadi dipegang agar Habib Ahmad ini masuk lubang. Begitu masuk lubang, ketawa lah kawan-kawan dengan. Paham? Pak, kenapa Habib Ahmad buta, enggak bisa ngelihat? Lari senang. Tapi itu buta matanya, tapi mata hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mau hampir lubang, Habib Ahmad berhenti, kawannya lari terus, kawannya yang masuk lubang. Paham? Kata Habib Ahmad, emang ente kira ana tak tahu apa kau buatkan aku lubang gitu. Kawan yang buat lubang, kawan yang masuk lubang. Paham? Itu Habib Ahmad. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini di antara kalamnya adalah Ta'allam lughatu qaumin salimat an khida'ati. Ta'allam lughata qaumin salimat an khida'ati. Itu di antara kalam beliau. Ta'allam lughata qaumin. Belajarlah kalian bahasa suatu kaum. Salimat an khida'ati, engkau akan selamat dari tipu daya kaum tersebut. Khida'ah, khoda', tipu daya. Salimat an khida'atihi. Ta'alam lughata qaumin salimat an khida'atihi. Tidak ada sapuro ya. Kelas. Kenapa? Karena beliau ini dalam riwayat hidupnya hafal 40 bahasa. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini hafal 40 bahasa. Hafal dan menguasai. Dibayangkan bahasa apa saja 40. Bukan bahasa lokal ya. Kalau bahasa lokal sih ana bisa juga kan. Indonesia, Melayu, Betawi, apalagi Sunda, Dayak, itu bahasa lokal. Ini bahasa internasional. Berapa negara yang beliau kuasai? Yang pasti-pasti berarti Arab, Inggris, Spanyol, Prancis, apalagi bahasa-bahasa anu. Bahasa-bahasa kelas standar internasional, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, Korea, itu kan bahasa anu, bahasa internasional kan, boleh puas 40 bahasa. Ya kamu satu bahasa aja amburadul ya. Bahasa Indonesia aja kesusahan. Kayaknya orang-orang dulu tuh top 40 bahasa sih. Tidak bisa dibayangkan. Nah, beliau berkata, tatkala aku mendatangi guruku Syekh Ahmad Zaini Dahlan, qala li, guruku berkata kepadaku, utrukil aurat kullaha wa tulubil ilma. Tinggalkan wirid-wirid semuanya dan tuntutlah ilmu. Nih ya. Ini nanti kalau sudah diterjemahkan baru ketemu hikmahnya. Tinggalkanlah wirid-wirid semuanya dan tuntutlah ilmu. Fataraktuha imtithalan li amri illa ratib. Maka aku tinggalkan semua wiridku itu imtithalan li amrihi karena taat atas perintah guruku. Illa ratib, kecuali bacaan ratib. Ratib atas. Ma taraktuhu, aku tidak meninggalkan baca ratib tersebut. Tidak aku tinggalkan. Illa ratib kecuali ratib, ma taraktuhu tidak aku tinggalkan. Suma qala li, kemudian beliau berkata lagi kepadaku, Hatta ratib tinggalkan. Khusus belajar. Fataraktuhu, maka aku tinggalkan bacaan ratib itu. Jadi beliau tidak pernah baca wirid. Faja'anil Habib Husain bin Umar. Akhirnya Al-Habib Husain bin Umar mendatangiku. Wa amarani bi qira'atihi, dan memerintahkan aku atau dan menyuruhku bi qira'atihi untuk membaca ratib. Habib Husain bin Umar mendatangiku wa amarani bi qiraatihi dan menyuruhku untuk membaca ratib itu. Falam aqra'hu. Lalu aku belum membacanya. Tumaja anil Habib Umar awalan wa tsaniyan ya'muruni bi. Kemudian Al Habib Umar satu kali, dua kali memerintahkan aku untuk membaca ratib. Kemudian Habib Umar mendatangiku satu kali, dua kali menyuruhku membaca ratib. Belum dibaca sama beliau. Ya. Wa tsalitsa marratin. Kemudian yang ketiga kalinya jaa, datang beliau, yuhaddiduni kal ghadban, mengancamku seakan-akan marah, mengancamku seperti orang marah. Baca enggak dia baca ratib? Ya, diancam. Fa'awattu qira'atahu ajazani fihi, maka aku membiasakan dengan membaca ratib, wa ajazani fihi, dan memberikan aku ijazah. Paham ya? Udah selesai. Jadi menurut Said Ahmad Zaini Dahlan, masa muda ini lebih baik jangan banyak wirid, banyak belajar ilmu. Paham? Fokus belajar, wirid nanti sudah tua. Tetapi Al Habib Husain bin Umar ambil tengah-tengah. Banyak belajar ilmu, tapi tetap harus ada satu atau dua wirid untuk penjagaan. Wirid yang sederhana, ratib haddad, ratib athos. Di sini ratib apa? Ratib al-haddad ya. Ratib al-haddad atau ratib al-athos atau ratib al-idrus, tapi jarang ratib idrus nih. Atau ambil salah satu, jangan dua-duanya dibaca. Paham? Atau wirdul latif. Udah cukup. Itu udah. Udah cukup, jangan banyak-banyak. Faham ya? Zikir setelah sholat pun kalau perlu yang simpel, jangan semuanya dibaca. Loh kenapa, Beb? Karena kalian ini masa menuntut ilmu. Lebih banyak belajar daripada wirid. Tapi wirid harus. Kata Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala rahmatul abrar, Man la wirdalahu fahuwa kalkirib. Man laisa lahul wirid fahuwa kalkirib. Man laisa lahul wirid fahuwa kalwirid. Barang siapa yang tidak mempunyai wirid, fahuwa kalkirib, maka dia seperti monyet. Kirdun, monyet. Man laisa lahul wirid fahuwa kalkirib. Barang siapa yang tidak mempunyai wirid, maka dia seperti monyet. Paham? Itu. Jadi kamu ini, masa belajar kalian ini, lebih baik jangan banyak apa? Baca wirid, banyak belajar. Tapi kebalik, santri ini sering datang karena minta amalan, khususnya anak banin. Amalan macam-macam diminta sama dia. Karena enggak kasih, paham? Tapi karena ngancem-ngancem muka sedih, yang mukanya jelek pas minta amalan pakai muka imut deh. Paham? Enggak tegan. Kalau kalian kan enggak bisa pakai cadar kan? Mau pakai muka imut, anak pun tidak ngelihat. Jadi anak tidak bisa, tidak tega. Kalau laki-laki pakai muka imut, gitu. Sian, kasih. Tada ya dibaca. Paham? Minta amalan. Akhirnya sekarang kalau minta amalan, minta amalan yang paling afdol, yang paling apa? Afdolu dzikri fa'lam annahu la ilaha il. Udah itu aja, cukup sudah. Paham? Jangan banyak-banyak. Ada kemarin minta amalan mahabbah lah. Untuk apa itu mahabbah? Katanya antum ada, Bib. Ada, nah ada. Ana ini ada. Dan ijazah ada mutasil sampai ke Nabi Musa alaihissalam. Tapi walaupun ana ada, satu kali pun belum pernah ana gunakan. Paham? Amalan mahabbah. Jadi kalau ana baca, ana anukan, yang kena bacaan itu klepek-klepek gitu. Paham? Jahat kalau ana bacain. Paham ya? Gitu ya? Tapi sekalipun belum pernah ana baca. Karena enggak tega. Untuk apa juga ya kan? Sudah manis ginilah istilahnya. Paham ya? Itu ada beberapa kawan-kawan santri. Nah, itu enggak dianjurkan. Kalian itu lebih memperbanyak membaca ilmu atau mutala'ah. Bahkan ada di kiai di Jember itu wiridnya baca kitab. Siapa namanya lupa lah. Itu wiridnya baca kitab. Habis sholat itu beliau enggak baca wirid, baca kitab. Ambil kitab baca. Jarang wirid itu, jarang, enggak pernah. Kesehariannya dengan kitab. Kalian seperti itu. Wirid habis sholat itu jangan banyak-banyak. Cukup aja yang maksurat yang sudah ditetapkan oleh pondok. Habis itu jangan ditambah-tambah lagi. Anda dapat dari kitab ini harus dibaca setelah sholat. Nanti kalau sudah belajar, selesai belajar, lebih banyak belajar. Habis wirid langsung ditakrir hafalannya, nahunya, mutunnya ditakrir. Karena memang masa harus memperbanyak belajar. Berikutnya, faedah ke-8. Anil Imam Asy-Sya'rani. Imam Asy-Sya'rani berkata, annahu kana yahsulul husuda. Beliau merasakan pusing fi ra'sihi, di kepalanya, bisababi takrari mahfuzatihi ma habsin nafsi. Disebabkan beliau mengulang-ulang hafalannya dengan mengurung diri. Pusing, wajar kan? Ente pernah pusing? Pusing karena hafalan. Maksudnya karena sudah menghafal. Kalau beliau ini menghafal dulu baru pusing. Mengulang-ulang hafalan sambil mengurung diri pusing. Kalau ente kan belum menghafal sudah pusing. Iya, baru ngelihat aja, baru denger aja udah pusing. Ini disuruh hafal yang berapa? 5 bait ya kan? Jam kedua ini udah pusing udah kan. Ini kayaknya jam berikutnya sepi ini. Izinkan anak Fatimah marido anak. Fayukbiru syekhahu asyekh Zakaria al-Ansari bidharik. Ya. Maka beliau mengabari syekhahu gurunya, yaitu Syekh Zakaria al-Ansari bidharik, atas hal tersebut. Lihat ta'liknya. Wa maksuduhu, maksud beliau talabur rukhsah, minta rukhsah, keringanan, litakhalluf, untuk tidak hadir, litakhalluf an huduri darsihi, untuk tidak hadir pelajaran. Karena pusing. Sering kan kalian pusing dikit, izin, marid, kirim surat, seakan-akan sakitnya besar. Sakit apa? Pusing, Beb. Pusing, Beb. Paham? Ini buat yang pusing-pusing ini, dengarkan. Syekh Sya'roni, Imam Sya'roni merasakan pusing. Pusingnya karena disebabkan banyak menghafal. Kalau ente karena melihat hafalan, bukan banyak menghafal. Belum hafal sudah pusing. Kalau Imam Sya'roni hafal dulu baru pusing. Minta izin sama gurunya tidak hadir pelajaran karena memang pusing. Fayaqul, maka gurunya yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari berkata, ikra'il ilma, bacalah ilmu. One will istishfabihi. Dan niatkan berobat dengan belajar itu. Disuruh hadir malahan. Ikra'il ilma, disuruh hadir di sini. Hadir ilmu. One will istishfabi. Dan niatkan hadir ilmu untuk berobat. Yahsululaka shifa. Maka engkau akan mendapatkan shifa, kesembuhan. Suruh hadir. Izin goib, enggak hadir karena pusing, malah disuruh hadir sama gurunya. Fayan will istishfa bil ilmi. Karena ini Imam Sya'roni, bukan santriwati kelas 3 sanawi. Imam Sya'roni kan orang besar. Maka beliau menuruti kata gurunya, hadir dengan niat istishfa bil ilim, fayahsul lahu syifa. Maka beliau mendapatkan kesembuhan. Jadi kalau pusing dikit tuh jangan harus goib, hadir, niat sembuh nanti pusingnya itu. Paham? Jadi setelah ini tidak ada lagi tidak hadir dares karena alasan pusing. Paham? Kecuali sakit besar, apa sakit gigi. Sebenarnya dianjurkan hadir sembuh itu. Tapi sudahlah, karena memang kita level awam belum yakin 100% kan. Enggak apa-apa, sakit gigi memaklumi. Sakit gigi satu, yang sakit satu badannya. Sakit apa lagi? Demam, panas, muntah-muntah. Ya, ini sakit, sakit panu, beb. Panu pun tak masuk kelas. Kan sakit, beb. Nah. Terakhir, qala Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar rahimahullah taala berkata, "Man talabal ilma li nafsihi falqalidu minhu yakfi." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk dirinya sendiri, maka sedikit dari ilmu itu cukup. Maka sedikit dari ilmu itu cukup. Kalau kalian belajar untuk diri kalian saja, ya sedikit cukup. Karena ente kan hajat kalian sedikit kan. Nahunya ya jurumiyalah cukup lah. Sorobnya amtilah tasrifiyah cukup. Fikinya apa beb? Ya fikinya sapinah, fatul qorib, bab ibadah cukup. Paham? Kalau untuk kamu saja, belajarnya untuk diri kamu sendiri gitu loh. Sedikit cukup. Tapi man talabal ilma linnas, dan barang siapa yang menuntut ilmu untuk manusia, kamu belajar di samping untuk diri kamu sendiri, juga untuk memberikan ilmu kepada orang di luar. Ya kan? Jadi ustazah. Ustazah itu kan berarti menyampaikan ilmu untuk manusia ya kan? Maka fahawa ijunnas kathiro. Hajat-hajat manusia itu banyak. Hajat-hajat manusia itu banyak. Kalau ente belajar untuk orang lain, untuk anak kalian, untuk masyarakat kalian, hajat-hajat masyarakat itu banyak. Harus siap. Berarti harus belajar lebih banyak lagi. Faham? Faham ya? Wallahu ta'ala a'lam bisawab.